yang kita bagi dalam menulis ada tahwilah bulu-bulu Quran. Makhluk Muhammad ini Quran. Wahai manusia, ya insan, wahai Rasul kepada Muhammad, wahai manusia, wal Quranil Hakim, demi Al Quran. Apa dia Quran? Fahamilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupa Nabi Muhammad ni bukan salah akhlak di Quran. Yang satu lagi Al Hakim, bijaksana. Seperti. Ha, Nabi Muhammad ni tak bodoh macam kita. Tak bodoh ni kita. Ha, Nabi Muhammad tak bodoh macam kita. Nabi Muhammad ni cerdik masya-Allah. Ha, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerdik ni Nabi juga apa? Sebab dia ada tukang didik. Yang tukang didik Nabi Muhammad. Kita ni bodoh sebab mak didik kita ni orang. Nabi Muhammad ni cerdik sebab tukang didik ni Allah. Ha, tu beza kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi mengaji sekolah cikgu, cikgu. Kau cikgu pun bodoh juga. Main duduklah tu. Cikgu pun bodoh mengaji. Kita lagi bodoh dari cikgu. Kek dia tak? Tak ada lah orang mengaji dengan orang bodoh. Dia tu lagi cerdik pada orang bodoh tadi. Kalau kau mengaji dengan orang bodoh, dengan kau jadi bodoh je ni. Haa, sebab tu nak mengaji ni, pasti kau mengaji dengan orang cerdik. Kau kena cerdik. Kan? Haa, ni mengaji dengan orang bodoh. Tapi benda mumpah kita. Tak ada, tak ada. Jadi Nabi Muhammad ni jadi Al-Hakim di sana. Bagaimana Allah Ta'ala didik Nabi Muhammad jadi bijaksana? Ah, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah bincang lepas kan. Ini kita cerita ni, kita bila lepas ni. Anda cerita balik, ulang balik sebab Melayu sudah lupa. Oh, kita ulang balik. Kan, dah cerita ni insyaAllah. Okey, ini yang kita nak sambung ayat. Ya Allah Ta'ala sebut, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kau Muhammad, laminal mursalin. Sesungguhnya daripada kalangan orang-orang yang diutuskan menjadi rasul. Yang pertama kita nak kupas Allah Ta'ala sebut kalimah innaka. Innaka. Inna satu kalimah, ka satu kalimah lagi. Inna ni terjemah Melayu ni sesungguhnya. Ka sepatah macam engkau. Sesungguhnya engkau. Engkau ni makan makna. Sesungguhnya engkau. Kenapa Allah Ta'ala guna kalimah sesungguhnya? Bila sebut kalimah sesungguhnya, faham yang benda tu penting. Penting. Dalam Al-Quran ni semua penting. Dalam Al-Quran ni, kandungan Al-Quran ni semua penting. Kalau ada seorang mangkuk ayat kata Quran tak penting, gila. No, dalam Quran ni ada ayat tak penting. Ayat tentu boleh lah, ayat tu tak penting ni. Pung-pung gila orang tu. Mana boleh kau kata Quran ni tak penting? Quran ni semua penting. Tiba-tiba dalam pentingnya Al-Quran banyak-banyak ni, satu ayat ni Allah sebut, inna, sesungguhnya. Apa Allah Ta'ala? Nak cerita ni, penting dia double. Double penting ni. Inna, sesungguhnya. Ni penting lagi pula ayat ni. Bunyi Kelantan pula. Ni penting banyak ni, saya nak beritahu kamu ni. Apa dia? Kau Muhammad ni benda penting untuk kita. Faham dia? Bila kita dengar innaka, semuanya kau Muhammad, pemanah Muhammad, bagi kita pun tak lalu pun. Ini benda memang sangat penting Allah Ta'ala lalu. Macam kita cakap dengan raja lah. Kalau raja cakap better. Better arahkan. Nah, lagi, better. Masa dia tengok kita celik dia, kalau tak ada dua lagi. Oh, sungguh sangat tu. Pesan tak? Jangan main-main. Sila Allah maka penyepok. Ha, kan? Dia ada sungguh-sungguh. Kan kita cakap macam tu juga nak sungguh kita tu faham kan? Cakap korang ni ada kita anak ni kedai ni. Dia seri. Anak ni kedai ni. Anak pun sungguh. Suara dia tinggi. Suara pun tak Allah Ta'ala pun dia juga. Dia nak cerita benda penting. Antara benda penting apa? Muhammad ni. Muhammad ni benda penting. Allah Ta'ala kata, innaka. Sesungguhnya engkau Muhammad. Engkau pun Muhammad. Kenapa dia nampak penting Muhammad? Apa hati? Laminal mursalin. Sesungguhnya la patah pun sesungguh dia pula. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad. Penting nanti itu tu. Allah Ta'ala kata apa lagi penting? Tiga kali penting di sini. Satu penting. Quran itu penting satu. Tambah inna semua penting. La pula tambah. Sesungguhnya pula semua. Tiga kali penting Allah Ta'ala sebut. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad. Laminal mursalin. Sesungguhnya minal mursalin. Daripada kalangan orang-orang yang diutuskan menjadi Allah Ta'ala dia sebut innaka laminal mursalin. Allah Ta'ala sebut innaka rasulun. Sesungguhnya kau Muhammad daripada kalangan orang yang diutuskan menjadi rasul. Allah Ta'ala sebut innaka rasul, sesungguhnya kau rasul. Kenapa Allah Ta'ala sebut begitu? Ha, hikmah Allah Ta'ala. Nak bagi tahu ni rasul-rasul ni bukan Nabi Muhammad ni wali rasul. Kenapa rasul ni kan Muhammad? Apa ni rasul? Kita belajar di rasul disebut nabi. Nabi Muhammad di Nabi merangkap Rasul. Nabi lain begitu ada Nabi Musa. Nabi Musa pun dia Nabi merangkap Rasul. Nabi Harun. Dia Nabi, dia merangkap Rasul. Tapi di sana ada Nabi yang bukan Rasul. Nabi yang tidak Rasul. Banyak kalau kita baca dulu-dulu sejarah, antara adalah Nabi Syamwi. Kita dengar nama Nabi Syamwi. Syamwi ni salah satu nama Nabi. Zaman Nabi kita beri kita dahulu. Nama dia Syamwi. Ada lagi nama Nabi Daniel. Ada juga orang nama Daniel. Daniel itu nama Nabi itu. Kita apa nama kapi ini? Nama kapi apa nama Nabi itu? Kan Daniel nama Nabi. Salah satu Nabi zaman Israel dulu nama dia Daniel. Ada kalau kubur dia sekarang ni berada di Mesir. Di Mesir itu cari dekat Iskandaria satu tempat Masjid Nabi Daniel. Salah satu kubur Nabi Daniel. Dekat Mesir. Itu salah satu Nabi. Apa lagi? Nabi Uzair. Itu Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Yang dia Nabi, dia bukan Rasul. Nabi Uzair ni cerita panjang. Nabi Uzair, kalau kita baca balik, Uzair ni dianggap oleh orang Yahudi sebagai anak Allah. Dia ada pertemuan di antara Yahudi dan Nasrani. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Imran, ayat ke-19. Baca boleh surah Al-Imran 19, dalam sana cerita. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidak berlaku perbezaan pendapat di kalangan ahli kitab, melainkan telah datang kepada mereka itu al-ilmu, ilmu Al-Quran. Apa perbezaan di antara orang ahli kitab berlaku di mana-mana? Puncanya dalam menentukan siapakah anak Allah. Orang Nasrani dia kata Isa itu anak Allah. Adapun orang Yahudi dia kata Uzair itu anak Allah. Macam mana orang Yahudi dia boleh kata Uzair itu anak Allah? Dan macam mana orang Nasrani itu boleh kata Isa itu anak Allah? Dia jadi pertikaian sama-sama dua orang. Nah, punca pertikaian kat mana? Cerita sebenar dia boleh kata Uzair anak Allah. Dulu pun seorang Nabi nama Uzair ni, satu hari dia ni pergi dekat satu kebun. Kebun tu dia tengok kebun tu cantik. Dengan buah Quran, dengan buah tu. Macam ada kebun tu. Jadi bila dia tengok, dia terfikir. You have bought Allah Ta'ala ni. Dia boleh terfikir. Si Uzair, Nabi Uzair. Habis daripada duduk dalam kebun tu, dia keluar dari kebun. Depan kebun tu pula, ada satu tanah perkuburan. Dia tengok tanah perkuburan, dia tengok kubur tu. Dia lintah pun dia nak keluar otak. Dia fikir apa? Dia kata, macam mana eh? Allah Ta'ala ni boleh hidup, orang hidup pergi mati. Lepas tu mati, dia bagi tuan. Pelik tu. Boleh ke Nabi Uzair? Dia fikir macam tu. Dia fikir macam tu. Menyebabkan Allah Ta'ala tidurkan Nabi Uzair ni selama 100 tahun. Nampaklah 100 tahun ni. Kita tak cek tidur 100 tahun je. Habis-habis lama. Saling tutup lah. Ada Ashabul Kahfi Malaysia. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi Malaysia. Saling tutup itu. Semuanya pun lalu apa kan, itu Ashabul Kahfi Malaysia lah tu. Itu tu habis dia tu. Saling semalam. Oh, lama tu, Syekh. Tak ada orang tinggal sampai 3 hari, 4, 3 malam. Tak ada orang Malaysia ni. Habis dia tak kali nak marah. Dulu ni cerita Nabi Uzair, Allah Ta'ala tidurkan ni. Memang tak selaram tu. Selama 100 tahun tidur. Duduk tidur, tidur, tidur. Allah Ta'ala bagi dia sedar. Sedar dia ni. Dia punya keldai tu hasil pun. Makanan dia tu, apa, buah-buahan tu pun dah tak ada apa. Jadi confused. Aku ni tidur berapa hari ya, kan? Boleh tidur. Dia boleh fikir 3 hari tidur. Padahal 1 tahun. Macam ni. Nabi Uzair ni. Dia sedar tidur, dia fikir. Aku ni lama kot tidur. Tidak takkan kedai aku hancur macam ni kot. Dia tengkorok macam ni. Dia kira. Tapi tak apalah. Dia nak balik kampung. Balik kampung. Balik jalan-jalan balik kampung. Tengok kampung berubah dia. Kampung dia ni. Berubah je. Sayang cerita. 100 tahun kita. 2 tahun tak balik kampung. Dia pun dah berubah takkan. Mana? Saya belajar Pakistan. 4 tahun belajar Pakistan. 4 tahun belajar Pakistan. Dia balik 2 kali. Lepas tu 4 tahun. 2 kali balik. Balik cuti ni 2 kali. Kita pergi tahun pertama. Balik tahun ke balik tahun pertama tu cuti balik. Balik ke Malaysia. Sungai Buloh tu tak kena jalan. Sungai Buloh tu macam tu. Sungai Buloh ni. Sebab anak tinggal dulu tak ada lagi sungai Buloh ni. Tak ada lagi. Balik-balik ke Malaysia. Sebab tu Buloh ni. Pening kita. Mana ni? Kalau balik seorang memang tak jumpa tu Sungai Buloh. Masa tu. Itu baru tahu je. Selangor kita ni. Selangor kita ni. Kita mengintah. Baru 2-3 hari je. Kita selama 2 bulan kan. Dah air pun cukup. Ini lama semua. 2 bulan cukup bagi 100 tahun merasa. Habis tu. Kalau cuba balik. Cerita kan. Aduh, boleh cerita berubah. Benda tu boleh berubah. Dia dalam masa 2-3 hari dia berubah. Berlaku juga pada Amri. Sota Barau je. Tak balik kampung. Tiba-tiba balik kampung. Tengok kampung. Ini kampung aku ke kampung. Baik. Boleh. Tersilap kampung boleh. Tapi tak apalah. Kami lah. Cari tapak rumah, dia hukum rumah. Rupa-rupanya anak Nabi Uzair tu mati lah. Uzair tu anak dia tu mati lah. Uzair tu anak dia tu. Yang ada cucu, cucu betul. Cucu Uzair ni betul. Dia pun pergi ke tepi juga dengan member tu keluar. Dah tu, rakun tu lah. Zaman dulu rakun ni macam mutlak. Dia tak ada setiap masa ni. Zaman dulu setiap masa penat kita je. Ha, dulu ni tak ada setiap masa kita kira setiap masa. Dia baru lagi kan? Zaman tu tak ada setiap masa. Kalau orang tu dah rabul, kira hukum macam orang buta lah. Tak nampak tengok kelamu orang kekak kan? Jadi dia berjalan lah ni mata rabul. Kalau bukan set ni, tengok ceramah bukan set. Tak nampak bukan orang ni. Nampak kelamu tu dia. Kita mata rabul. Jadi nanti kursi ni datang. Tapi nanti kursi kita pintu. Memang betul. Dia kata tepat dia pula kan? Nah, dia ni pula orang keedah. Dia dimatikan. Kemudian dihidupkan dalam rupa yang dimatikan. Ini tu kaedah dia. Kita ni kalau mati umur 20 tahun, dibangkitkan nanti. Umur 20 tahun dah. Dah nak? Nak masuk syurga nanti, dia suka balik. Sesuai dengan umur sebaya. Dengan syurga-syurga yang lain. Tapi kita dibangkit ni pada umur kita. Kita ni macam mana dimatikan, dan betul lah kita dibangkitkan. Itu kena faham. Kalau kita mati dalam keadaan beribadat, bangkit dalam keadaan beribadat. Mati dalam masjid. InsyaAllah dibangkitkan dalam masjid di akhirat nanti. Tapi kalau kita dimatikan dalam keadaan kita dalam disku, ha? Dalam disku lah kita bangkit nanti. Alhamdulillah. Minta jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kata. Kita mati dalam keadaan duduk minum orang, dibangkitkan dalam keadaan duduk. Kita dimatikan umur 20 tahun. Kita dibangkitkan umur kita 20 tahun. Kita dimatikan umur 20 tahun. Kita dibangkitkan dalam keadaan umur kita umur 40 tahun. Kaedah ni. Nabi Uzair dimatikan umur muda. Dia dibangkitkan dalam keadaan umur muda. Balik apa? Balik kampung jumpa rumah. Cucu ni tua. Cucu lagi tua pada tu. Tengok. Cucu menengok. Dia tak apa dia. Tengok. Mana tu aku lagi muda pada aku. Kita kan. Tengok tu kita. Tak payah. Kita jadi muda tu. Itu syih. Tu kita dressing lebih balik kita. Kita pening lah. Kita pergi jumpa tu kita. Kita mengamuk rupa pergi dia. Minyak rambut dia. Apa tu bakal baju kan. Kali tak kali leher mula. Lakuk dia jalan. Kita pun jalan. Kita bakal jumpa melerek. Apa kita pun kita pening takkan. Kok ni bukan cerita pakai-pakai yang bawa kau ni. Yang jenis cerita ni. Kawan tu, dia memang muda. Allah Ta'ala dalam kita umur yang muda. Pergi jumpa anak tadi. Cucu tadi. Jumpa cucu tadi. Siapa lah? Aku Uzir. Dia kata, mati mulik Uzir. Uzir masih lama dah. Memang tak nampak eh. Kata betul. Aku ni Uzir. Allah Ta'ala masih kena ku. Selama satu tahun ni. Allah Ta'ala dia balik ni. Mustahil kerja. Tak masuk akal langsung. Orang macam tu kan. Tak apalah. Bila Uzir balik ni, dia cari tak cari tu berlaku. Dia cari tak cari berlaku. Dia menyebabkan orang Bani Israel pada masa tu buat satu perhimpunan. Panggil Nabi Uzir ni buat satu dialog. Buat dialog antara Nabi Uzir dengan masyarakat kaum Bani Israel pada masa tu. Buat dialog. Untuk dialog tu mana soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga. Akhirnya sekarang satu soalan. Yang soalan ni cukup tepat. Kena dengan Nabi Uzir. Iaitu ada seorang tanya kata Uzir ni antara kelebihan dia dihafal kitab Taurat. Orang semua tak ingat kitab Taurat. Kalau betul-betul kau Uzir kau baca kitab Taurat. Uzir kata memang apa-apa lah. Apa yang mana apa. Memang kitab Taurat tu. Uzir pun tu rembat pun. Baca tukang-tukang baca kitab Taurat. Memang dengar. Betul lah ni memang ke Uzir. Tapi macam mana Uzir ni? Kata tahu mati, tiba-tiba hidup balik. Hebat. Ditambah hebat dia yang ada. Duk hebat mana tu tak ada yang geng-geng lengong ni. Pada selesai lengong ni kita apa? Uzir ni bukan calon-calon manusia. Uzir ni anak Allah. Tak jadi kafir. Ni kafir ni orang Yahudi. Betul tak? Yahudi. Yahudi mengatakan Uzir itu anak Allah. Uzir. Apa dia buat Yahudi? Pergi pula ke Bapak Nasrani. Dia kata pula yang Isa AS. Dia anak Allah. Situ pula jadi kes pula untuk Nasrani. Nasrani adalah halang. Isa AS kita tahu beranak tak ada bapa. Mak dilahirkan dia dan kadang tak ada bapa. Ni bapa tak ada. Orang gitu tu. Maryam zina. Orang kata. Maryam tak nak kata apa. Aku tak zina. Aku tak tahu ke mana beranak. Aku tak tahu. Soalan pun aku berani. Aku nak orang tak tahu lah. Aku tak tahu. Macam mana boleh terkeluar anak aku. Tapi orang tak tahu. Mana boleh? Mustahil. Satu orang yang tidak pernah bersama dengan lelaki lain, jadi orang kata mustahil. Tak logik yang akan. Saya cerita dengan saya, kita kata lagu tu. Nah, ini pelik, mesti ada apa-apa. Dia penuh nuduh Nabi Isa kecil dekat-dekat. Dekat apa, dekat dekapan Maria. Mesti kita tak boleh. Apa, dia penuh mahas tu zina. Mahas tu tak zina. Mahas orang baik, bukan. Nabi Isa kecil cakap. Tak jam orang tu. Duduk cakap. Jam je. Kalau kita hari ni ambil webcam, kerang. Boleh isi, pakai bawah. Boleh dia, dia tak kata kata Nabi Isa budak kecil cakap. Jadah duduk diri pun bising dalam Malaysia. Bersedok kan? Bising sekejap belum dengan tadi. Pergi pula dekat Kelantan lah tu. Allahu Akbar, anak tak percaya. Bapak tak percaya. Kata orang tak percaya nak. Belum percaya Ustaz? Aku tak percaya langsung. Dia buat sendiri tak tahu. kita juga untuk mata semayang pasal agama. Masuk, kejap. Siapa tak nak masuk? Betul tak? Oh, orang kita, itu Malaysia bisik tu. Buat kabar ke depan. Tiba-tiba kalau dia tak cakap, lah tu masuk buat kabar ke depan. Bisa cakap. Bila sakak nak tengok, oh pelik tu. Bila rasa pelik tu. Popok amat pelik, rasa pelik ni follow dari kita. Ada yang tak dengar ni, popok kan Israel. Kau, popok ni. Buat Israel aku semua. Ya, jadi ada orang percaya, tengok dia percaya. Dia follow lagi kita. Golongan yang follow ikut tindakan dan kisah Al-Salam daripada kisah sampai kisah ni dipanggil sebagai golongan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun dia panggil. Golongan pengikut sini Nabi kisah Al-Salam. Ni pokok ni ngaji Nabi Isa. Ngaji dengan kuliah. Nabi Isa pergi dengan kuliah di mana? Ada lah dia. Pokok tu kan? Ada tak Syekh? Syekh tu pun ada. Ana pun ada kalau kita semua bulu. Ada orang lama yang kutang. Kita pergi situ ada juga. Pak Syekh pergi situ ada juga. Pak Syekh. Dekat mana aku pergi? Ada lah dia. Kena kita confuse. Ini betul tengah kuliah ke nak ambil maklum buat hantar kejap? Ambil bawa kita pun. Mana tahu. Mana dia fikir boleh lah. Bawa alam. Apa salah aku? Bagi fikir balik. Jadi kita kena berlaku. Ya, kita pun kat Nabi Isa. Bagi kursi Nabi Isa ni. Tapi ada golongan yang tak percaya. Golongan tu panggil Yahudi. Kekal dengan semangat Yahudi. Ini popok ni. Ada pergi kursi Nabi Isa mengaji. Cuma orang Yahudi tak puas dengan Nabi Isa AS. Dia akan fikir cara untuk nak berdajal. Nak mendajalkan sisi Nabi Isa AS. Macam mana nak buat? Nabi Isa mengajar. Dia mengajar orang ramai tu adalah seorang. SP seorang. Ada juga saya pun ibu babi seko. Dia dengar kuliah. Ustaz Jabatan Agama Islam. Dia panggil dengar kuliah. Dia bukan dengar kuliah. Dia pergi cantik. Dia panggil dengar. Ini Nabi Isa ni kuliah takkan tu. Aku bukan ceramah. Dia pun dengar. Cantik. Cantik ni ingat baik lah. Rupa cantik-cantik tu tengok. Benda-benda sulit. Tengok. Tengok cakap pak politik-politik sikit. Maki-maki kerajaan sikit. Tak boleh ni kena hantar maklumat. Dia kok macam tu lah. Lebih kurang ni. Ini bukan betul. Jadi, bila dia tujuh-tujuh, kan memang cantik. Cantik-cantik bagi maklumat kepada pak Yahudi. Pak Yahudi ni pula kena dapat maklumat. Ini poin. Kita nak tangkap. Mari ni nge-fan dia. Nge-kata dia. Penuh keliling masjid tu. Nak tangkap Nabi Isa AS. Dia tangkap Nabi Isa AS. Mari dia tangkap. Tak tangkap Nabi Isa. Yang tukang lampu tu, Ustaz Jabatan Agama Islam tu, muka dia makan lagi tukar semua dengan muka Nabi Isa. Tak pasal-pasal. Orang dia tengok, tutup Isa. Orang Yahudi ni, kawan tu nak tangkap. Ingat Nabi Isa ni, bukan Dr. Sri. Kalau dia cerita lain. Kalau mana Dr. Sri pula. Jadi dia tangkap kawan dia. Bila dia tangkap kawan ni, jadi Nabi Isa ni pula. Allah kalau awak naik lagi. Naik lagi Nabi Isa Al-Zalam ni. Naik lagi. Kekuatan yang menurut semua Isa tangkap. Dia kata, ayam kuku bukan Isa. Mana boleh buka Isa? Muka kuku Isa lah ni. Dan, kena tangkap. Dia kena salib. Mati. Orang Yahudi beranggapan Isa dah mati. Sebab yang bunuh Nabi Isa ni orang Yahudi. Zain tak lah. Ni, pengikut Al-Hawariyun tu pula. Ada pengikut Al-Hawariyun. Percaya dengan Nabi Isa AS. Naik langit dia memang percaya. Percaya Isa ni memang hidup naik langit tu. Cuma dia punya ini tambah sikit. Tak tambah tu dengan orang. Oh, kalau ada Isa ni kelam. Isa yang bukan sangat macam. Mesti anak Allah. Takkan. Betul tak? Takkan. Ini beza Yahudi dengan Yahudi mengatakan Kusir anak Allah. Isa. Apa ni? Orang yang tadi pula mengatakan Isa itu anak Allah. Dan sama-sama diorang ni berlaku pertikaian. Itu orang Yahudi dan pertikaian. Pertikaian sama-sama ni. Contoh, berlaku pada zaman Nabi SAW dan Muhammad satu hari didatangi oleh orang yang Nasrani daripada Najran. Jadi kat Madinah tu jadi Nasrani dari Yahudi. Mekah tak ada orang Yahudi, tak ada orang Nasrani. Semua Quraish lah tu. Pokok semangat nasionalis kebangsaan Quraish. Mana? Jadi kita lah, nasionalis Melayu kan. Ada buat nasionalis dia tu. Nasionalis Quraish, kerajaan ni pula. Kerajaan nasionalis Quraish, Mekah masa tu. Dan Muhammad pergi ke Madinah, dilantik jadi raja. Dan Muhammad pun buatlah perubahan. Dari Madinah pada masa tu ada orang Yahudi dan ada orang Nasrani. Di Mekah tak ada. Jadi satu hari ada satu golongan orang Nasrani daripada Najran, Itali. Najran suatu tempat di Rom, sekarang orang Italian. Dia datang pergi jumpa Nabi Salam, dia pergi cakap depan Nabi. Orang yang boleh tengok pada tengok apa hal sisi Nasrani ni, pokok Nasrani ni, pergi sembang dengan Perdana Menteri kita ni. Ada, dia nak kodek apa-apa ni, dia fikir ni pokok Yahudi. Duk sembang-sembang, si Yahudi ni pergi jumpa Nabi Salam. Depan-depan Nabi kata, Muhammad kau dengan pakai, pokok ni suka dia pakai tu. Ketika pokok depan-depan. Nasrani pula kata, oh, pokok Yahudi lah kita pakai. Bergaduh pula baru-baru depan Nabi. Ini mangkuk ni, pokok depan ni dia buat pahal. Pokok ni, bergaduh depan Nabi SAW. Ni berlaku. Nak faham ni, kita nak cerita di sini. Orang Yahudi sama-sama dia pun tak belagani. Yahudi Nasrani tak belagani. Cuma canggih dia diri. Bila nak lawan Islam, dia pakat. Dia canggih dia. Oh, pakat dia lawan Islam. Oh, kalau Palestin tu kan. Ada cerita orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa yang kita nak cerita di sini? Orang Yahudi, orang Nasrani dipanggil sebagai Ahlul Kitab. Yohana ada kitab. Yohana ada kitab tak? Yahudi kitab Taurat. Nasrani kitab Injil. Yohana ada kitab diorang masing-masing. Dan kitab diorang masing-masing telah dikubur. Bahawa yang lebih menarik yang tumbuh dalam kitab dan ayatihim kemayakulu nahara min ayatillah, kata Allah. Silakalah golongan-golongan yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian dakwa-dakwa datang ini dan ini datang daripada Allah subhanahu. Itu jahat dia. Yang pastinya mereka sebenarnya ikut Nabi. Cuma yang diorang buat bawa pada hari ini telah diselewengkan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi kita sedahulu. Dan Nabi diorang ni buat kategori Nabi dan Rasul. Nabi Musa sebagai contoh. Nabi dan Rasul. Nabi Isa, Nabi dan Rasul. Nabi Banu Ismail pula. Dia ada Nabi yang bukan Rasul. Antara adalah Uzair. Tadi ikut kan? Uzair. Siapa lagi? Syamil. Siapa lagi? Adalah banyaklah Nabi-Nabi. Jadi Nabi ni beribu-ribu Nabi. Yang 25 orang tu Rasul. Nabi dan merangkap Rasul. 25 orang. Sebenarnya Nabi beribu-ribu. Dan beribu-ribu Nabi ni banyak datang daripada kalangan Bani Israel. Itu hakikat sebenarnya. Cerita dia. Jadi ni dalam kadang kita tengok banyak rasul-rasul Allah Taala bagi tahu ada satu rasul lagi hebat. Siapa dia? Innaka laminal mursalin. Ingat Ibrahim balik dia baca. Tak nak lain lagi. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin. Sesungguhnya engkau daripada kalangan mereka-mereka yang dituskan menjadi rasul. Banyaklah nabi ni. Kita dengar nabi rasul ni, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bla bla bla nabi. Lah kali kita jumpa satu nabi yang cukup hebat. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana. Ini surah Yasin. Sebab tu kita sebut dah itu. Kenapa surah Yasin beralih sebab surah Fatir ingat pada kuliah kita lagi. Sebabnya alhamdulillah fatir samawati wal ardh, surah Fatir. Allah Taala yang mencipta langit bumi. Dan langit bumi ni tak akan dicipta oleh Allah Taala melainkan kerana Allah Taala nak buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtil aflaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi. Kalau tak kerana kamu Muhammad, Allah Ta'ala kata, aku tak buat langit bumi ni. Langit bumi ni aku buat, dikit. Aku nak buat mula Muhammad. Kalau tak kerana kamu Muhammad, aku tak buat langit bumi ni. Jadi surah Fatir cerita langit bumi. Surah Yasin cerita Nabi Muhammad. Ni kita baru cerita, innaka lamnal mursalin. Muhammad ni. Sana. Banyak-banyak Nabi, kalau tak nak cerita Nabi lain. Allah Ta'ala cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, lamnal mursalin. Sesungguhnya daripada kalangan orang-orang yang teruskan menjadi habis ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Ala siratil mustaqim. Dua ayat juga ini nampak kali ini. Ala siratil mustaqim. Atas jalan yang lurus. Nabi Muhammad ni kalau nak tahu jalan lurus ni sebut Nabi Muhammad. Kita ni hidup di jalan macam jalan kan. Jalan macam jalan. Nak pergi ke mana ni ada jalan. Walaupun jalan yang kita nak pergi ni adalah jalan menuju ke syurga. Semua manusia menuju syurga. Hatta perempuan menuju. Tak saya pergi tanya perempuan. Tanya perempuan. Oh, perempuan bahan. Pada untuk mereka, dia sanggup kita balik. Cakap elok-elok, ha? Ingat kita mak. Bapak, kau boleh. Dia sanggup balik. Oh, kita dah perempuan. Itu buah-buah dalam sesuatu. Dah zina itu buah-buah dalam sesuatu. Kita kisah lah. Entah untuk perempuan dia bahan. Entah tahu tak perempuan dalam sesuatu. Kita kisah dia. Dia boleh tanya kita balik. Eh, kan? Ingat syurga ni mak. Bapak pun tak punya. Dia boleh sanggup kita balik. Hey, kau berkumpat. Berkumpat apa saja tu. Nak cerita semua manusia boleh cerita. Tak ada manusia berasa semerasa. Kalau ada memang gila orang sini. Mana tahu kita berustai. Kalau semua orang cerita. Siapa nak semerasa? Dia cakap aku. Apa hal yang cakap aku? Tak lah. Macam mana cerita-cerita mesti merasa dengan dia. Tak cara cakap aku. Dia cakap manusia gila ni. Dia boleh sembang. Tak rasa dia suka mana-mana pun. Hati kau sepuk tu kurang. Dia pula otak dia menyebut. Dia boleh cakap. Api yang rasa itu macam api pun sepuk. Ha illallah. Boleh sempat lah tu. Cek, kalau kita baca lah hari tu, Sunan Tirmizi tu. Dia Sunan Tirmizi tu. Akhir. Dalam bab akhir-akhir, hari akhirat. Dalam bab akhir tu, surat Sunan Tirmizi tu. Nabi Muhammad ni jadi cerita bagaimana situasi dalam dalam neraka. Neraka panah, tak panah hari. Hari neraka ni haus, tak boleh nama air. Allah Ta'ala bagi air dan air dalam api neraka. Nak pergi hilang haus. Air tu, nak pergi laut tu, bukan pergi hilang haus. Pun dah habis perut-perut. Tak sempat nak minum. Baru awak air tu muka dah hancur. Tengok tu cerita neraka. Allah Ta'ala ni pula dia membesarkan tiap-tiap hari neraka ni. Besar tak besar semua hari neraka ni. Gigi sebatang. Besar mungkin kubur. Gigis batang je besar bukit Uhud. Kalau gigis batang besar bukit Uhud, kepala di sana gagal. Lagi pokok sama ni kepala gagal. Kalau gigis besar bukit Uhud, kepala bukit Uhud besar di sini tau. Mana ada bukit Uhud besar di sini? Bukit Uhud besar di sini lagi di muka. Tengok, tengok bukit Uhud besar atau bukit Uhud. Gigis batang apa tu? Kenapa Allah Ta'ala besar akan tumbuh? Ahli nasa ni, dia banyak sakit. Allah Ta'ala nak katok ke apa hati orang dia. Apa hati katok? Macam kita lah. Anak pun pukul orang. Entah pukul siapa? Budak malika. Abang tak suruh. Allah, entah pukul budak malika boleh jadi hidup orang. Biasa lah tu pukul malika. Tapi, anak pun pukul orang. Entah pukul siapa? Anak pukul malik. No. Mesti melengkung kita. Allah tadi jatuh. Anak pukul kawan tu. Mati kawan tu. Siapa yang tampung tu? Tak pukul. Canggih lah sikit ni tu. Macam Allah kaya sikit juga. Allah kalau nak pukul manusia kecil ni sialan. Takut. Tak sesuai. Kenapa? Tapi kalau besar tu, sengaja bagi besar, biar pukul tu hati. Nasirator ni, hari ni baik. Allah kena buat. Tiba-tiba ada pula yang mangkuk al-hayib wal-mangkuk atas ni. Dia boleh cakap, nakut tu rasa. Ni lepas ni. Jangan nanti dia suka rasa lah. Wal'ayyadillah. Dengar-dengar ni pun terdasyat. Dasyat. Semua dasyat. Kita tak cerita dalam kepala otak kita ni. Tak cerita dalam hati kita ni. Tak pernah rasa di kulit kita. Tak pernah rasa di lidah ni. Situasi yang berada teruk di dalam. Wal'ayyadillah. Minta melindah. Minta melindung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada azab api. Menuju kita ni. Jadi ni kita nak bagi tahu kita semua ada satu cerita kita. Semua ni nak duduk ke? Syurga. Hatta kita orang jahat pun ada cerita nak masuk. Syurga Allah pun tak ada. Jadi kata Allah ala siratul mustaqim. Innaka lamina al-mursalin, semuanya kamu Muhammad daripada kalangan orang jadi rasul. Dan siapa dia Muhammad ni? Dia akan bawa orang ke jalan yang lurus menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita ni kalau masuk syurga, kena ikut Nabi Muhammad dah. Kena ikut Nabi Muhammad tu kita masuk syurga. Jangan kau balik. Kita kena ingat ya. Akhir zaman ni berlaku perpecahan umat, itu biasa. Ada satu hadis Nabi SAW cerita berlaku pada zaman Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri cerita hadis ni. Duk jalan-jalan ada beberapa orang sahabat pergi ke masjid. Naik atas masjid tu Nabi Muhammad semayang dua rakaat. Nabi semayang dua rakaat, habis semayang dua rakaat, Nabi Muhammad berdoa. Pada sama puluh adakah? Kebiasaan Nabi, Nabi Muhammad doa tak panjang pendek. Betul? Nabi Muhammad dia berdoa tak panjang. Doa Nabi selalu pendek. Yang panjang ni cerita. Bila doa makan, Allah kesian makmum je. Kita baca doa tahlil tu, habis segala Rabbana dalam Al-Quran, himpun habis. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Makmum yang angkat tinggi tangan, tak ada jatuh. Kurkan, kurkan, naik turun, naik turun tangan. Hati tak ada hati maki. Bakar, sekerti, Pak Imam. Oh, itu. Kenapa nak buat ni? Padahal yang tak makan doa panjang pun. Itu doa panjang. Dah tak baca doa panjang. Tak kerti pun doa Pak Imam. Astagfirullahaladzim. Cik, Nabi Muhammad tu dalam, ayah cerita berdoa, mayang, mayang. Kita semayang, kudiman aja alam aisyah. Dahulukan makan berbanding mayang. Makanan terhidang, kita ni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, nasi tu tidak ada ni. Bila hidang makanan, dah kopak tu tak? Ni makan ni, saurat, saurat. Ni saurat, ni makan. ini makan. Jangan COVID. Ni pang bimba. Kalau kau tengah semayang, tubuh kau nampak. Makanan pula bau dia naik. Tak khusyuk. Tak khusyuk. Duk tengah-tengah semayang, tiba-tiba kucing lalu, habiskan, habiskan, habis. Kenapa dah habis? Dia hati tak khusyuk. Betul. Itu semayang. Ini kau boleh doa. Betul tak? Doa ni, Nabi Muhammad nak baca doa panjang. Itu berapa keadaan dia? Kunut lah tu banyak-banyak. Apa kita pula kunut ini? Kunut kita kan? Doa. Doa kita tu. Bahasa kita ni tu. Yang amat doa. Panjang. Kebiasaan yang amat doa pendek. Kebiasaan. Tapi kita panjang lah. Nak bagi tukar try. Wa ahlif, makanan terhidang. Jangan doa panjang. Kita baca doa amat pendek-pendek. Kalau kau rumah cakap banyak, oh dia baca sendiri. Cakap banyak rumah. Suruh orang baca kan? Kita baca doa. Pendek-pendek lah lah. Kita pun lapar ni kan? Kita doa tak ni. Tak panjang mana pun. Kita doa tahlil mula pendek ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ah ala ahli kubur khususan ila al arwah fa wajna musatuhu digwasi waktu ya safi kita ringu mas rabbana rabbana zalamna rabbana taqabbalna rabbana rabbana habis dengan rabbana al quran kadang-kadang rabbana atina fid tengah ke sana tu masuk. Kadang-kadang doa, doa, azan buat semua. Doa tak buat semua. Allah merupakan tidak wajib tahu masuk. Masuk tak kena langsung. Ah, yang bagi pak nak langsung kita doa ni tak jam. Ini sebenarnya. Nabi Muhammad ni pun penting. Ia jadi satu hari, satu hari lagi. Nabi Muhammad pergi ke masjid, naik ke masjid semayang dua rakaat. Sahabat Nabi yang ikut semayang sama dengan Nabi. Habis dia semayang doa. Kebiasaan dia keluar pendek. Habis tu sahabat jadi pelik. Bapaknya sangat doa. Oh, sahabat kau bis. Benda lah ni. Muhammad dah minta hari ni. Habis baca doa dia. Sahabat yang bersama Allah Kursi, kita tanya Nabi. Rasulullah, mau apa dia tu doa beli? Jembes dia tu mau doa tu. Katanya Abu, kata Nabi Salam, aku tadi bukan doa sangat. Sebenarnya aku sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Oh, dalam doa aku percaya Allah Ta'ala dan Muhammad ni. Aku minta tiga perkara Allah Ta'ala makbul. Dua, satu Allah Ta'ala tak makbul. Tu, Syekh, Nabi Muhammad tu, ada juga doa ni Allah Ta'ala tak makbul. Oh, tu Nabi Salam. Apa dia yang Allah Ta'ala makbul? Yang pertama, aku minta dengan Allah, ya Allah Tuhanku, janganlah kau binasakan umat aku dengan kau peringkut semua di dalam tanah. Nak peringkut dua, tiga ekor cukup lah. Jangan semua kau peringkut dalam tanah. Doa ni itu ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat dulu, Syekh. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala peringkut semua dalam tanah. Tengok kau dulu. Kau dulu. Tak ada kerja. Dia minat jantan. Jantan sama jantan. Tengok jantan, dia steam. Dia tengok perempuan, tak steam. Tak gila nama dia. Dia mula tengok dia jantan. Oh, bimbang. Kita syekh. Oh, ramai. Oh, bimbang. Kita di depan nama tengok steam kat kita. Apa macam? Tak tahu ni. Kau nak tengok dulu. Dia tengok jantan pun steam. Dia tengok perempuan. Yang perempuan nak steam. Tengok perempuan. Kau nak tengok dulu. Nabi dulu ni tak tahu macam mana. Semua mana. Kena buat bagi perempuan jadi baik. Last kali. Last kali. Allah Ta'ala test perempuan ni. Macam mana Allah kata malaikat? Malaikat datang dengan rupa dia jamu. Bagi jamu. Bagi jamu. Cute lah. Itu jantan tapi cute. Datang ni pokok ni pakai kerja malaikat tu. Rupa-rupa ni Allah tak nak test dia. Test lah ni malaikat ni. Keluar sikit pada batasan. Mari selalu Jibril AS. Dia congkir bumi. Bumi congkir dengan jari kek kuku dia. Terangkat bumi sampai yang sama. Pusing. Rembak. Mampus habis pokok tu. Kek minat jantan. Oh. Minat jantan. Minat ni lah. Minat lewat ni. Ni cerita dia berlaku. Dulu Allah Ta'ala marah pada umat Nabi dulu. Allah Ta'ala rendam dulu dalam tanah. Habis. Lingkup. Tapi umat Nabi Muhammad, kalau tak lama tak tahu semua lah, sikit-sikit dia buat. Berlakulah padam. Kan? Tapi semua lah pada tak buat. Nak cerita je berkat doa Nabi SAW. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW doa dengan Allah SWT. Ya Allah, kalau kau dapat musibah pada umat aku, kau jangan lama sangat. Bagi 2-3 bulan cukup. Setahun jangan. Allah tusibu musibatan ala ummati sanatan. Ya Allah, jangan kau datangkan musibah kepada umat aku berlanjutan selama setahun 10. Nak bagi 2-3 bulan cukup. Kesian umat. Doa ni pun dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa ni tidak dimaksud ke Allah ta'ala. Boleh. Nabi Muhammad minta ya Allah SWT, biarlah umat aku semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Semuanya bukan Quran. Semuanya bukan hadis Nabi SAW. Semuanya bakat-bakat dalam masjid. Tu diminta oleh Nabi Salam. Nabi Muhammad kata aku sedih. Doa ni tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dia boleh? Perpecahan umat di akhir zaman itu perkara biasa je. Macam umat ada geng masjid, ada geng tak masjid. Ada geng surau, ada geng tak surau. Ada geng nak dengar kuliah, ada geng tak nak dengar kuliah. Itu tak apa lagi, ada satu geng pula diskap pula kuliah. Dah lagi tu. Ada pula macam tu kan? Ada macam macam tu. Tak boleh. Sebab benda tu telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan oleh Nabi SAW. Cuma yang kita kena ingat. Dan Muhammad tersebut, istarqat Bani Israel ila sintain wa sab'ina firqa. Wa satastariqu ummati ila talatati wa sab'ina firqa. Kulluhum sinna illa wahid. Kata Nabi SAW, orang Yahudi dulu, 72 puak berpecah. Umat Nabi Muhammad berpecah kepada 73 puak. Umat Nabi Muhammad lagi terang. Lagi terang oleh Yahudi, umat Nabi Muhammad. 73 puak. Kulluhum sinna. Semua melingkup dalam hati. Satu mesti dulu. Sahabat tanya. Qalu man hiya ya Rasul. Satu. Siapa dia Rasulullah? Kata Nabi SAW. Ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hidup dia serupa dengan hidup aku. Dan hidup dia serupa dengan sahabat-sahabat. Aku orang ni. Kita nak gaduh-gaduh. Nak gaduh politik. Tengok politik kita politik apa. Politik ikut Quran ke ikut apa beliau. Kalau ikut Quran ikut hadis. Syurga. Tak ikut Quran hadis. Neraka. Itu je. Kita bergaduh buat ekonomi. Ekonomi kita Quran hadis ke tidak. Kalau Quran hadis syurga. Ekonomi kita tidak Quran hadis. Neraka. Kita belajar buat kekeluargaan kita pula hadis, syurga. Kekeluargaan kita bukan hadis, neraka. Itu teori, mudah. Dan kalau kita nak pastikan kita ni betul ke masuk syurga, macam mana? Ikut Nabi SAW, ikut sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Innaka laminal mursalin, sebenarnya kamu Muhammad sebagai rasul itu. Ala siratin mustaqim, dan kau Muhammad bawa orang masuk ke jalan kita itu ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham yang kita ini insyaallah. Yang seterusnya tanzilal azizir rahim. Wallahu a'lam. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Ada anak gigi lain aja warna itu malam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'an ya Allah, ihdina kami rizqan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan taqabbala dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Rizqan halalan thayyiban dan rizqi yang halal dan rizqi tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, ihdina kami berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik. Fil akhirat hasanah dan juga di akhirat baik. Waqina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.